Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Buya, saya ingin bertanya bagaimana pandangan Islam mengenai konsep kesetaraan gender atau emansipasi wanita? Bukankah lelaki diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah gender, kesetaraan gender ini barangkali ya, ini sudah pernah barangkali yang mengikuti di Cirebon TV kami bahas tuntas totak panjang lebar tentang kesetaraan gender di Cirebon TV, dan CD-nya sudah terbit. Kemudian juga di Benang Merah pada pertemuan yang lalu juga dibahas karena berkenaan dengan adanya rencana undang-undang kesetaraan gender yang kami simpulkan bahwa kalimat itu aneh dan unik. Kalau pengen membahas yang masuk akal dong, kok ada kesetaraan gender? Itu yang mengusulkan itu adalah begini, yang membahas juga sama. Paham atau tidak kesetaraan gender itu maksudnya apa? Laki-laki mau disamakan perempuan, perempuan disamakan laki-laki. Bagaimana? Ini tidak masuk akal. Yang ada di dalam Islam itu adalah adil, semuanya ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Oleh Allah ditempatkan seorang wanita di rumah dengan anak-anak, merawat anak kecil, suaminya kerja keras. Yang menyeru kesetaraan gender, dia tidak berpikir maksudnya apa. Itu produk kafir. Ada sanggup saja dengan emansipasi wanita di dalam Islam. Tidak ada emansipasi wanita. Sebab emansipasi wanita itu adalah di Eropa dulu abad ke-18 saat wanita direndahkan oleh gereja. Kemudian wanita itu memberontak, membuat satu perkumpulan, muncullah emansipasi wanita, pengen disamakan karena memang wanita saat itu direndahkan. Tapi dalam Islam wanita dimuliakan. Ibu mau keluar saja harus izin kepada suami, suaminya harus ngontrol kok. Ibu mau pergi lebih dari 80 kilo, lebih dari 80 kilometer bu, kalau suami tidak menemani dosa itu suami. Wajib, hei suami, temani istrimu pergi itu. Bahkan dikatakan, hei suami, jangan boleh istrimu keluar, biar di rumah dengan anak-anak yang kau yang cari duit. Kurang mulia apa? Cuman kadang-kadang nih wanita pemikirannya orang-orang gak bener, kafir, orang-orang yang musuh-musuh Allah. Ini aneh. Sampai ada mengatakan, hei, keluar saja harus pakai dikawal suami, hei, kayak di penjara saja. Dia tuh sadar gak ngomong begitu. Sakit itu orang, perempuan. Masa keluar didampingi suami gak seneng? Ada apa? Semua wanita berhayal kalau keluar dibonceng oleh suaminya, ditemani suaminya, dimanja suaminya. Ini kok ada orang ngomong, keluar saja dikawal terus. Innalillah. Sakit. Ya sakit, sakit. Orang gila. Sakit. Makanya benar kalau sudah ada wanita itu senang keluar sendirian, ini sakit benar. Bahkan kalau di syuting itu lucu, kalau wanita mulia mah enak, didampingi suaminya, naik kereta api, beli tiketnya, yang ngantri suaminya, yang bawa tas suaminya, mau ke kamar kecil, tasnya dipegang sama suaminya, istrinya masuk kamar kepingin dengan tenang, itu wanita mulia. Tapi wanita yang sok, saya ke Surabaya sendirian aman, saya ke Jakarta sendirian juga enak, gak ada masalah, lucu, beli tiket ngantri, tasnya dipanggul, masuk kamar mandi, tas gede, masuk WC itu, masuk toilet. Bodoh bener tuh manusia. Nyebrang jalan bingung soalnya sini. Kalau sama suaminya, suaminya berkata, aku biar jadi bemper, gak apa-apa yang. Lewat suaminya, istrinya dipegang di belakangnya. Ini wanita mulia, dalam Islam wanita mulia. Sehingga gak ada emansipasi di dalam Islam yang ada di negeri kafir. Maka jangan diadopsi, jangan dibawa ke tempat Islam. Masa di kalangan kaum muslimin emansipasi wanita? Wanita sangat mulia di dalam Islam. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ayun nasi ahbu bi husni sahabati au bi husni suhbati, siapakah orang yang lebih berhak aku perlakukan baik ya Rasulullah? Dijawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Lihat, tiga kali untuk ibu dan sekali buat bapak. Jujur, ibu itu laki atau perempuan? Ada orang yang punya ibu laki-laki itu kayaknya. Ini kemuliaan orang apa ini? Wanita dimuliakan ini. Makanya aneh sudah. Makanya yang membahas kesetaraan gender itu langsung saja ditegaskan, itu orang sakit. Mau direncanakan undang-undang, sakit. Sakit bener itu. Alia wanita mau dikeluarkan kayak wanita kafir, wanita barat sana. Dikeluarkan sebebasnya, kerja, pulang, berangkat pagi, pulang sore, kasihan. Ketemu sama suaminya hanya di depan televisi satu jam ngobrol, satu ngantuk, ini tertidur di kursi, tertidur ini. Besok kerja pagi, segala. Mana kemesraan, mana keindahannya? Hah? Capek mereka tuh wanita karir tuh. Genteng pecah suruh naik sendiri tuh perempuan. Aneh-aneh itu. Subhanallah, Islam memuliakan wanita. Jadi itu jangan dibahas. Ini sudah kita bahas panjang lebar, sudah sangat jelas. Jadi rencana undang-undang penyetaraan gender itu programnya orang liberal, liberalis, anti-Islam, biarpun pakai kopiah putih, jubah, biarpun anaknya kiai, gak peduli itu. Itu adalah merendahkan kaum wanita. Kalau ada wanita yang ikut nyeru pada dia, akan jadi kayak wanita-wanita kafir, wanita barat, capek ya. Gak ada ngerti. Ngerti masalah nafkah gak ada. Wanita dimuliakan di dalam Islam. Selesai masalah gender panjang kalau kita cerita ini. Karena memang itu problem ada rentetannya. Mulai dari emansipasi, mulai dari kemudian masalah gender. Sekarang ada fikih pembela wanita. Seolah-olah ulama dulu gak membela wanita. Fikih pembela wanita. Seorang profesor, doktor, bahkan seorang kiai. Kiai pembela wanita. Pembela wanita. Dibela dari apa? Wanita mau dikeluarkan. Sampai mulai berfatwa kerudung tidak wajib. Keluar bisa sebebas-bebasnya. Jadi wanita itu mau direndahkan. Kalau orang paham bahasanya, kenapa ibu-ibu harus pakai kerudung? Itu sanjungan sebetulnya. Karena di dalam diri ibu itu fitnah. Semuanya punya daya goda. Semua yang ada pada wanita itu punya menggoda kaum laki-laki. Ini adalah sanjungan sebetulnya. Sehingga ditutup dan jangan banyak tampak. Karena semuanya sehingga mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Sehingga dikatakan yang memotong sholat itu adalah anjing dengan wanita. Wah, wow, yang tersinggung ini liberal. Masa Rasulullah menyamakan wanita dengan anjing? Bukan anjing disamakan dengan wanita. Semua orang juga tahu akan tapi daya godanya. Kalau orang lagi sholat ada anjing lewat gemeteran tuh. Ya Allah, ada anjing tuh. Sama seorang laki-laki kalau sholat, kalau ada wanita mohon maaf. Biarpun wanita itu mohon maaf. Sudah modelnya tuh sudah tidak karu-karuan misalnya. Tapi selagi itu wanita ada daya tariknya. Mungkin dari segi wajah tidak bagus. Akan tapi ada yang menggoda di hatinya. Bagian tertentu menarik baginya. Ya? Yang menjadikan sholatnya tidak khusyuk. Allah. Karena apa? Daya goda wanita itu semuanya. Jadi semuanya kemuliaan pada wanita ini. Sehingga harus pakai kerudung, keluar dikawal, harus pakai mahram, jangan banyak keluar, kerjaannya yang mulia nih. Selagi wanita berpegang pada ini, maka ketahuilah hidupnya sebuah keluarga akan indah. Sampai mohon maaf, gara-gara seorang laki-laki mempunyai wanita, istri wanita karir. Secara zahir dicukupi semuanya. Sehingga dia mengadu, "Uya, jujur, saya itu dilayani oleh istri saya hanya sebulan sekali, sebulan dua kali." Mohon maaf, ini adalah majelis mulia. Sebulan dua kali, sebulan sekali. Karena apa? Setiap kali saya menginginkan istri saya capek. Alasannya besok harus lembur dan sebagainya. Selalu begitu. Jadi kenikmatannya di mana? Keindahannya di mana? Dan ini yang mempengaruhi kehidupan anak-anak putri sekarang itu. Sehingga kalau mau ke sekolah, ya itu selalu saya... Kalau sekolah dapat ijazah, pengennya adalah dapat kerjaan. Doanya pun, ya Allah berikan kepada saya pekerjaan. Sehingga benar kerja, kerja, kerja. Turun. Karena doanya kerja. Sudah saya ajari. Kalau doa jangan begitu, doa. Ya Allah kirimkan kepadaku suami yang mencukupiku sampai aku tidak usah kerja. Gitu, jangan doa minta kerja. Salah doanya ya. Ada bisik belakang, salah doa saya. Ya Allah semoga saya dapat kerjaan. Ya Allah bisa membantu orang tua saya. Rugi, mumpung dikabul doanya. Ya Allah kirimkan kepadaku suami yang soleh, yang baik, yang mencukupiku sampai aku tidak usah kerja, bisa membantu orang tuaku. Enak. Doanya kerja. Ini sudah kepengaruh gaya pemikiran-pemikiran barat itu. Kerja, kerja, kerja, kerja. Ya, walaupun ini kecil sampai tua kerja terus. Wanita mulia. Inilah yang ada di dalam Islam, memuliakan kaum wanita. Kalaupun wanita harus kerja adalah untuk melengkapi misi suami, tapi bukan sebagai asas, bukan sebagai dasar. Dasarnya suami yang cari nafkah, tapi kadang ada kekurangan, maka kemuliaan seorang istri membantu sang suami untuk mencukupi rumah tangganya. Tapi bukan perempuan dikeluarkan dari awal-awal, lalu teledor urusan rumah tangganya. Dan alangkah banyaknya orang pandai tapi bodoh. Sekolah tinggi-tinggi gelarnya dapat gelar S1, S2, mungkin doktor. Sekolah tinggi-tinggi. Setelah itu ternyata ilmunya bukan untuk anaknya. Ilmunya untuk orang, tidak tahu untuk apa. Anaknya dikasihkan pembantu. Ketemu sama anaknya sudah tidur. Berangkat sekolah ngajar tidur. Berangkat ke kantor anak lagi masih tidur. Pulang juga anak masih tidur. Sama pembantunya terus yang hanya tamatan TK. Itu orang pinter tapi bodoh.